aku berdosa. Mungkin ini takdirku untuk menempuh semua. Dan aku hanya manusia, bisa bersalah dan menyakiti. Aku hanya manusia, tak seperti Tuhan yang sempurna. Ku terlalu berharap, ku terlalu meminta.